Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. InsyaAllah sore ini kita baca dua hadis dari Babul Haid. Satu bab fikih yang Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan termasuk banyak masalah-masalah yang sulit. Sehingga Imam Ahmad sendiri berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jalastu fi kitabil haid tis'a sinin hatta fahimtu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku duduk mesti aku pelajari kitabul haid selama 9 tahun sehingga aku benar-benar memahami pembahasan ini. Disebut Imam Nawawi rahimahullah sampai membahas 300 halaman dalam majmu' Syarh Muhadzab terkait masalah ini. Pembahasan yang sebetulnya sangat penting. Dalam bab taharah. Dalam kitab taharah. Qala rahimahullah ta'ala. Babul haid. Al-hadith. Rabi' wa arba'un. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna Fatimah bint Abi Hubaysh salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam Fatimah bint Abi Hubaysh bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni ustahatu. Aku seorang wanita yang istihadah. Istihadah itu bukan haid. Haid itu dari rahim dalam waktu yang tertentu, tanda badannya seorang wanita atau bisa hamil. Oleh istihadah darah penyakit. Sebenarnya ini menyatakan di kalangan sahabat ada 10 wanita yang terkena penyakit istihadah ini. Salah satunya Fatimah binta Abi Hubaysh. Dengan nanti Fatimah Ummu Habibah. Kata Fatimah binti Abu Bakr, ya Rasulullah, aku istihadah, fala athuru, tidak suci. Artinya, menurut pemahaman beliau, istihadah itu sama dengan haid. Beliau anggap tidak suci, karena keluar darah istihadah. Apa ada ushara? Apakah aku tinggalkan salat dengan sebab istihadah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Tidak boleh engkau tinggalkan salat. Inna dzalika irqun, itu adalah darah penyakit dari irq, yakni urat yang dengan sebabnya keluar darah dari seorang wanita. Penyakit tersebut. Walakin da'i salata qadr al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Tapi tinggalkanlah salat sekadar, yakni sebatas selama waktu yang kau haid padanya. Summa tasili wa salli, kemudian engkau jika telah selesai waktu haidmu, mandilah dan salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kata Rasulullah SAW, walaysa bil haidah. Istihadah itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah, jika datang masa haidmu, fatuqi shalah, tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, jika telah habis masa haidmu, faghsili anqidam, bersihkanlah dari darah. Udah mandi haid, wasalli. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith al-khamis al-arba'un wa Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah mustahidhah istihadhah sab'a sinin, 7 tahun terus keluar darah, penyakit. Pasal Rasulullah SAW andarik, beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'amaroha antektasila, dan menyuruhnya untuk mandi, yakni ketika telah selesai masa haid. Fakana taktasil kulli salatin, dan beliau sendiri, ini adalah amaran bukan perintah Rasul, perbuatan beliau sendiri, Ummu Habibah mandi setiap kali salat. Nah, ini satu pembahasan dari masalah haid, yaitu masalah istihadhah, yang intinya istihadhah itu beda dengan apa namanya haid. Seorang wanita yang istihadhah hukumnya sama dengan wanita yang sedang tidak haid. Tetap dia wajib sholat, wajib puasa, boleh melakukan apa yang dilakukan seorang yang sedang suci tidak haid. Karena beda antara haid dengan istihadhah. Ya. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan istihadhah, wanita yang istihadhah itu ada beberapa keadaan. Disebutkan dalam hadis ada 3 keadaan. Yang pertama yang disebutkan nama di sini adalah wanita yang istihadhah yang punya adat kebiasaan yang tetap masa haid dia. Seorang wanita yang istihadhah dan sebelumnya punya kebiasaan haid yang tetap, maka dia anggap dirinya haid di masa-masa yang dia biasa haid. Sebelum kena penyakit istihadhah, dia biasa haid 6 hari. Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya, 6 hari. Maka anggaplah ketika itu dia dalam keadaan haid, dan ketika selesai, dia mandi haid. Itu maksud Rasulullah SAW, walakin da'is salah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Kalau kamu punya kebiasaan yang tetap, maka ketika kebiasaan tetap haidmu telah habis, selesai, mandi. Mandi haid, kemudian sholat. Wajib sholat. Nah, ada pun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap, tetapi dia punya kemampuan untuk membedakan. Ya, bisa membedakan mana darah haid dengan darah istihadhah, maka cara yang kedua adalah dia, ya, hukumi dirinya dengan melihat darah yang keluar. Ketika darah yang keluar darah haid, sifat-sifat darah haid, maka dihukumi dirinya masih haid. Ketika sudah berubah sifatnya, bukan lagi darah haid yang keluar, maka dia bukan lagi sedang haid. Adapun yang ketiga adalah yang mutahhirah, yang dia ya belum, tidak ada waktu kebiasaan haid dan tidak bisa membedakan darah haid dengan darah istihadhah, maka dihukumi kembali dengan ghadib mayoritas manusia, wanita yang ada di negerinya. Saya kira itu di antaranya. Yang terpenting mungkin yang hadis dari Aisyah dari Ummu Habibah itu. Ummu Habibah istihadhah 7 tahun. Yang terpenting di sini menunjukkan, ya, istihadhah seperti penyakit lainnya. Wanita yang istihadhah bisa berhenti dari penyakitnya. Di sini Ummu Habibah, ya, pernah istihadhah sama 7 tahun kemudian berhenti. Berhenti, sembuh. Menunjukkan apa? Darah istihadhah atau wanita dengan istihadhah kadang kemudian bisa sembuh, ya, berhenti. Yang tadinya kena penyakit kemudian sembuh sama sekali. Sehingga Ummu Habibah hanya 7 tahun. 7 tahun kemudian berhenti, tidak lagi karena istihadhah. Maka Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.